الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف حفظه الله: آخر مفاوضات قريش مع أبي طالب. Berkata dalam kitab kita, dalam kitabnya Al-Ulul Maqnun, negosiasi terakhir Quraisy dengan Abu Talib. Inilah upaya terakhir mereka untuk bernegosiasi dengan Abu Talib. Nah, setelah itu Abu Talib pun wafat. Rasulullah keluar dari tempat yang mereka diasingkan di sana, di embargo Asy'ib. Setelah kita kaji pada pekan lampau bagaimana peristiwa kesepakatan zalim itu telah hilang, dimakan oleh rayap, maka Nabi kembali berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, dan Quraisy kembali kepada perilaku lama mereka yang menyimpang kufurannya, kembali menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali mereka memperketat berbagai macam bentuk teror terhadap Nabi dan para sahabatnya. Sementara Abu Talib sedaya mampunya tetap melindungi Nabi, anak saudaranya, keponakannya, dan terus menjaganya, hingga akhirnya datanglah padanya penyakit tua, dan penyakitnya pun mulai kritis. Ketika itu kaum musyrikin berupaya untuk bernegosiasi kembali tentang perkara Nabi SAW dengan Abu Talib, karena mereka khawatir jangan sampai nanti orang-orang Arab mencela Quraisy. Setelah wafatnya Abu Talib, dengan menyerang Nabi SAW, agar jangan sampai orang-orang Arab berkata, mereka biarkan Muhammad ketika pamannya ada, mati pamannya, maka mereka serang Muhammad. Mati pamannya, tak ada lagi melindunginya, mereka habisi Muhammad. Mereka tak ingin kata-kata ini keluar daripada bangsa Arab yang senantiasa melihat sepak terjang Quraisy. Maka mereka ingin membuat image bahwasanya pamannya tak setuju dengan apa-apa yang dibuat keponakannya, dan berlepas diri daripada apa yang dibuat keponakannya. Kalaupun dia mati, nanti bangsa Arab tahu bahwasanya pamannya sudah berbeda dengannya. نعم. فلما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشا ثقاله قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشى أمر محمد في قبائل قريش كلها، فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا، والله ما نأمن أن يبتزون أمرنا. Tatkala Abu Talib mulai dalam kondisi sakit yang kritis, dan Quraisy mendengar penyakitnya, berkatalah kaum Quraisy sebagian mereka dengan sebagian lainnya: sesungguhnya Hamzah, Umar, keduanya telah Islam, dan agama Muhammad telah tersebar bahkan di kabilah-kabilah Quraisy seluruhnya. Maka mari kita pergi menjumpai Abu Talib. Tidaklah kita berunding dengannya tentang anak saudaranya ini. Tidaklah dia mau menerima daripada kita. Demi Allah, kita tak mampu menjaga ke depan. Kita khawatir nanti kita dikalahkan dengan agama Muhammad. Naam. فمشى إليه أشرافهم وكانوا 25 رجلا، منهم عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأمية ابن خلف وأبو سفيان ibnu Harbin, wal As ibnu Wa'ilin, wal Aswad ibnu Muttalibi, wal Aswad ibnu Abdi Yaguthah, faqaddamu rajulan minhum. Fasta'adana lahum ala Abi Talibin, fa'adina lahum. Falamma dakhalu alaihi qalu, ya Aba Talibin, innaka kabiruna wa sayyiduna, fa'ansifna min ibni akhika. Famurhu falyakuffa an syatmi alihatina, wa nada'uhu wa ilahahu. Wa fi lafdin, qalu ya Aba Talibin, innaka minna haythu qad alimta, wa qad hadaraka ma tara, wa takhawwafna alayka, wa qad alimta alladhi bainana wa bain ibni akhika, fad'uhu, fa'khudh lahu minna, wa khudh lana minhu, liyakuffa anna, wa nakuffa anhu, wa liyada'ana wa dinana, wa nada'uhu wa dinahu. Maka berjalanlah menemui Abu Talib, ya, para pemimpin-pemimpin Quraisy ini. Jumlah mereka 25 orang. Di antara mereka petingginya adalah Utbah dan Syaibah, anaknya Ibnu Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harbin, ya, yang kelak akan masuk Islam, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad bin Muttalib, Al-Aswad bin Abi Ghuth. Maka mereka memajukan satu orang sebagai perwakilan mereka untuk minta izin agar diberikan kesempatan berjumpa Abu Talib. Maka diizinkanlah mereka berjumpa Abu Talib. Tatkala mereka telah bertemu dengannya, mereka berkata, "Wahai Abu Talib, engkaulah senior kami di sini, engkaulah pemimpin kami, maka hendaklah engkau fair tentang sikapmu ini terhadap anak saudaramu. Ya, suruhlah dia agar dia tidak lagi mencela Tuhan-Tuhan kami. Kami akan biarkan dia dengan Tuhannya." Dalam lafaz lainnya mereka berkata, "Wahai Abu Talib, ya, sesungguhnya engkau tahu bagaimana tempatmu di hati kami, posisimu di tengah-tengah kami. Dan telah datang kepadamu apa yang kau lihat berupa penyakit ini. Kami khawatir jangan-jangan inilah penyakit yang membawamu kepada kematian. Dan engkau tahu antara kami dan antara anak saudaramu itu ada perselisihan. Maka panggillah dia. Ya, suruh dia untuk menerima apa yang kami sampaikan. Kami pun akan menerima darinya apa yang dia sampaikan. Hendaklah dia menahan dirinya dari mencela agama kami. Kami akan menahan diri dari dia. Hendaklah dia biarkan kami dan agama kami. Jangan diganggu, jangan diusik. Kami akan tinggalkan dia dan agamanya." Ya, mereka merasa semuanya sudah buntu. Ya, tak mungkin mereka bisa, ya, mengalahkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah permintaan yang terakhir, yang paling lemah. Jangan lagi kritik agama kami. Jangan sebutkan Tuhan-Tuhan kami dengan keburukan. Ya, jalanlah engkau dengan agamamu. Ya, kami akan menahan diri, tapi kau tahan dirimu. Jangan sebutkan, ya, kejelekan tentang apa yang kami sembah. Sementara dakwah Nabi itu adalah intinya mengajak mereka menyembah satu Tuhan. Ya, agar mereka meninggalkan semua persembahan, meninggalkan berhala-berhala, agar mereka menyembah hanya Allah semata. Padahal semuanya mereka juga meyakini Allah itu Tuhan. Yakin mereka. Tapi mereka menganggap Allah itu Tuhan yang Maha Tinggi, dan di bawah Allah itu banyak Tuhan-Tuhan yang menjadi perantara kepada Allah. Inilah berhala-berhala. Naam. Faba'atha ilaihi Abu Talibin faja'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل فخشي أبو جهل إن جلس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه فجلس عند الباب فقال له أبو طالب يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليؤتوك وليأخذوا منك. وفي لفظ هؤلاء مشيخة قومك وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك فاقبل منهم فقد أنصفوك. Maka Abu Talib mengutus seseorang memanggil Nabi SAW. Datanglah Nabi dan dia masuk ke rumah. Sementara ya, antara mereka dan dengan paman Nabi SAW Abu Talib ya, begitu dekatnya, penuh semua tempat. Tak ada tempat Nabi untuk berdiri mendekati Abu Talib. Ya, ada satu tempat sedikit yang masih lowong di sisi kepala Abu Talib. Abu Jahal khawatir tempat itu dimasuki Nabi SAW akan mempengaruhi Abu Talib dengan keputusannya, karena dekat dengan ponakan yang dia sayangi. Maka masuklah Abu Jahal mengisi tempat tersebut sehingga tak ada lagi tempat bagi Nabi SAW yang dekat dengan pamannya. Terpaksa Nabi SAW itu duduk di sisi pintu karena penuh dengan mereka 25 orang. Nabi tak bisa dekat, penuhi mereka. Mereka mengingat Abu Talib. Maka berkatalah Abu Talib kepada Nabi, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, inilah Quraisy datang. Ini petinggi-petingginya, pemimpin-pemimpinnya. Mereka datang untukmu. Mereka minta engkau ya, memberikan apa yang mereka harap. Ya, dan mereka akan memberikan pula apa yang kau harap. Ya, dalam riwayat lainnya, inilah dia pemimpin-pemimpin kaummu. Mereka minta agar engkau menahan dirimu untuk tidak mencaci lagi tuhan-tuhan kami. Ya, tidak menyebutkan kejelekan tuhan-tuhan kami. Dan mereka akan meninggalkan engkau dengan tuhanmu pula. Maka terimalah dari mereka. Mereka telah meminta suatu permintaan yang fair. Naam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum in a'taitukum hadhihi, hal antum mu'tiya kalimatan, in antum takallamtum biha, malaktum biha al-Arab, wadanat lakum biha al-Ajam. Wafi riwayah, faqala Abu Talib, ya ibn akhi, ma turidu min qawmik? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridu minhum kalimatan wahida, tadinu lahum biha al-Arab, wa tuaddi ilayhim al-Ajam al-Jizya. Qala Abu Talib, kalimatan wahida? Qala sallallahu alaihi wasallam, kalimatun wahidatun. Faqala Abu Jahl, la'anahu Allah, na'am, na'am wa abika wa ashra kalimat. Wa fi riwayah, qala Abu Jahl, min bainil qawmi inna hadhihi lakalimatun murbihatun linu'tiyannakaha wa ashran linu'tiyannakaha لنؤتينكها وعشرا معها فما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. فقال أبو طالب والله يا ابن أخي ما رأيتك سألتهم شططا. نعم. Maka Rasulullah pun berkata صلى الله عليه وسلم, bagaimana pandangan kalian wahai para pemimpin Quraisy jika aku ya memberikan apa yang kalian harapkan? Apakah akan memberikan pula apa yang kuharapkan? Ya, ada satu kalimat, itu yang kuharap. Aku tak minta banyak dari kalian, mengucapkan satu kalimat saja. Kalau itu kan ucapkan, aku janji kalian akan menjadi penguasa terhadap semua bangsa Arab, bahkan akan tunduk kepada kalian semua bangsa Ajam. Ya, Quraisy memang pemimpin di tengah-tengah bangsa Arab, tapi terbatas menguasai Mekah saja. Ya, mereka tak menguasai kabilah-kabilah bangsa Arab lainnya, apalagi menguasai bangsa Ajam, Persia, Romawi. Nabi berkata kepada mereka, saya akan sepakat dengan kalian, tapi mohon satu, satu kalimat saja ucapkan. Saya tak minta banyak. Kalau ini kan ucapkan, selesailah masalah kita. Ya, bahkan lebih daripada itu, akan tunduk kepada bangsa Ajam. Ya, akan mengakui kalian menjadi pemimpin bangsa Arab. Maka berkata Abu Thalib, kalimat apa itu wahai anak saudaraku? Ya, satu kalimat saja kah? Kata Abu Jahal, la'anahullah. Kalau begitu ya, sumpah demi bapakmu, jangankan satu, 10 kalimat kami akan ikuti. Kata Abu Jahal. Dalam riwayat lainnya Abu Jahal berkata, di antara kaumnya dia berkata, tentunya satu kalimat ini kalimat yang sangat menguntungkan. Ya. Karena dijanjikan Nabi, kalau ini kan ucapkan, kalian menjadi penguasa Arab, bahkan Ajam. Tunduk kepada bangsa Ajam. Jangankan satu, kalau menguntungkan semacam ini, 10 kalimat pun kami akan katakan. Apa yang kau inginkan? Kata Nabi, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ya. Tinggalkan apa yang kau sembah dari selain Allah. Ya. Itu yang kuminta. Kalau ini kau lakukan, aku beri garansi. Ajam, bangsa Ajam tunduk kepada kalian. Kalian memimpin bangsa Arab. Maka berkata Abu Thalib, demi Allah wahai anak saudaraku, aku tak melihat daripada permintaanmu kecuali permintaan yang terpuji, permintaan yang baik, permintaan yang lurus. Kau hanya minta mereka satu saja, kalimat la ilaha illallah, meninggalkan segala sesembahan dari selain Allah. Naam. Amma zu'ama'ul musyrikina fasaffaqu biaydihim thumma qalu aturidu ya Muhammadu an taj'alal alihata ilahan wahida inna amraka la'ajabun. Thumma qala ba'duhum li ba'din innahu wallahi ma hadzal rajulu bimu'tikum syai'an mimma turidun fantaliqu wamdu 'ala dini abaikum hatta yahkum Allahu bainakum wa bainahu thumma qamu min 'indihi wa hum yaqulun wallahi lanashtumannaka wa ilahaka alladhi ya'muruka bihadha. Adapun pemimpin-pemimpin Quraisy, ketika mereka diminta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka seketika menepukkan tangan-tangan mereka. Orang Arab ketika dia kaget dengan suatu perkara, dia akan menepukkan tangannya. Ya. Bukan seperti ini, tapi seperti ini. Ini diminta, ah itu orang Arab tuh. Bukan seperti ini ya, jangan dibayangkan gini, enggak. Ini dia minta. Ya, tanda kaget. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak hanya satu Tuhan saja? Alangkah aneh yang dia minta. Kemudian mereka berkata sebagian dengan sebagian lainnya, demi Allah memang Muhammad ini tidak akan memberikan apa yang akan minta sedikit jua pun. Pergilah kalian, berangkatlah. Tetaplah kalian sabar di atas agama kalian. Tunggu keputusan Allah antara agama kita dan agama Muhammad. Ya, kemudian mereka berkeluar sambil berkata, demi Allah, kalau begitu kami akan terus-menerus mencela, mencaci maki engkau dan Tuhan yang kau sembah, Tuhanmu yang telah memerintahkan kami untuk melakukan hal ini. Ya, subhanallah. Mereka tak percaya. Quraisy tak percaya, tetap menentang. Pembesar-pembesar ini sebagiannya tak percaya. Akhirnya memang Allah tunjukkan, Allah buktikan. Ya, sementara Nabi hijrah, 2 tahun hijrah saja, pecah perang Badar, mereka sudah kalah. Ya, jumlah mereka yang 100.000 orang melawan yang 300 sekian kalah. Ya, perang Ahzab jumlah mereka 3.000, menurut jumlah mereka 10.000. Menghadapi 3.000 kaum muslimin juga kalah. Sebentar saja. Tak butuh waktu lama. 8 tahun saja setelah hijrah Nabi, Mekah dikuasai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang dengan 10.000 pasukan. Berbalik, dahulu mereka datang dengan 10.000 pasukan tapi sekutu. Dari kabilah-kabilah yang dibawa Quraisy, sekutu-sekutu Quraisy, Yahudi dan sekutu-sekutunya, Qatafan. Sekarang pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi membawa 10.000 pasukan seluruhnya kaum muslimin umat Muhammad. Kota Mekah menjadi lengang, orang-orang lari terbirit-birit. Dan Nabi ingin agar tak tertumpah darah yang banyak, Nabi buat strategi perang yang begitu bijaknya. Yang masuk rumah enggak diganggu. Masuk masjid enggak diganggu. Masuk rumah Abu Sufyan enggak diganggu. Lenganglah jalan-jalan kota Mekah, takut. Ada seseorang yang melihat kedatangan Nabi lari terbirit-birit. Sembunyi di balik pintu. Nabi pun mendatanginya dan dia gemetar ketakutan. Subhanallah. Takut dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembunyi di balik pintu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum melihatnya. Nabi mengatakan, demi Allah, aku ini bukan orang-orang sebagaimana yang kau bayangkan, orang yang sadis, kejam, bukan. Aku ini seperti kalian. Aku ini anak perempuan yang juga makan dendeng sebagaimana kalian. Nabi menenteramkan hatinya. Tak perlu kau takut dengan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia sudah menggigil ketakutan terkencing-kencing. Saya ini orang biasa. Ibu saya sebagaimana ibu orang biasa, bahkan dendeng di kota Mekah. Mengapa dengan saya takut seperti itu? Sallallahu alaihi wasallam. Terbukti, ya, sekitar 13 tahun Umar memimpin, selesai Persia, habis semuanya, tunduk. Subhanallah. Ya, beberapa tahun ke belakang, setengah Romawi habis. Ya, memang Allah telah tetapkan Romawi itu enggak akan habis semua. Nanti akhir zaman semua akan habis. Ya, Romawi Timur selesai. Tinggal Romawi Barat. Nah, dengan ibu kotanya Roma, itu nanti. Apa yang dikatakan Nabi itu benar, hak. Ya. Bangsa Arab itu bangsa yang tak dianggap umat-umat terdahulu. Diremehkan. Bangsa Persia meremehkan mereka karena mereka selalu berpecah belah, perang antara mereka, tak punya kekuasaan karena tak pernah mereka bersatu padu. Yang kuat bangsa yang lemah. Kemudian mereka hidup di gurun Sahara, gurun yang tak ada padanya kehidupan kecuali kemiskinan, kekurangan bahan makanan. Ya. Karena itulah ketika Al-Mughirah bin Syu'bah datang dengan bala tentaranya ingin memerangi Romawi, maka diundang oleh Romawi Mughirah bin Syu'bah. Subhanallah. Dia mau tahu bagaimana sahabat-sahabat Muhammad. Datanglah Mughirah bin Syu'bah. Ya, dengan izzah keperkasaan Islam. Ya. Dia langsung duduk di samping raja. Kaget semuanya mereka. Kau mengapa duduk di sana? Kata dia, aku duduk di sini tak akan mengurangi, ya, kebesaran raja kalian dan tidak mengangkat derajatku. Ya, raja bilang, engkau ini siapa mereka? Apakah engkau ini petinggi mereka? Dia bilang, enggak, aku bagian daripada mereka. Kami orang beriman, semua sama. Siapa ditunjuk, dia yang menjadi perwakilan. Subhanallah. Berkata raja, kalianlah bangsa Arab yang dihantam dengan perpecah belahan sepanjang masa peperangan, negeri yang penuh dengan kemiskinan, kelaparan, semua akan makan, bangkai pun akan makan. Ya, sekarang mengapa kalian unjuk gigi datang kemari? Dulu setengah mati kalian hidup, sementara kalian pun tak pernah bersatu. Sekarang nantang-nantang mau memerangi kami, ada apa rupanya? Ya, maka berkatalah Mughirah, benar apa yang kau katakan, kami bangsa yang paling teruk dahulu, ya. Semua kami hantam, semua kami makan. Bangkai-bangkai kami makan, kami tumpahkan darah antara kami, yang kuat bangsa lemah, semua kau katakan itu benar. Tapi Allah kirim kepada kami seorang Nabi. Dia janjikan kami akhirat yang luas. Dia janjikan kami yang ikut dengan agama yang dia bawa akan menaklukkan bangsa-bangsa ajam. Ya, kami yakin dengan janji Nabi kami. Kami pun ini berjihad dalam rangka apa yang diinginkan Nabi kami untuk kami menyebarkan Islam ke tengah-tengah dunia. Apabila kami terbunuh, janji kami, janji Nabi kami, kami masuk surga. Ya. Maka ketika itu, tahulah bangsa Romawi, ya, kaum muslimin, begitu kuatnya mereka. Ya, berubah. Umat yang terserpih-serpih bagaikan rimah menjadi umat yang kuat. Subhanallah. Dengan bilangan yang sedikit, tapi kekuatan mereka luar biasa. Tak pernah mereka takut. Khalid bin Walid tak pernah dalam berperang melihat jumlah orang banyak. Bagi dia, Mau berapa banyak pun kaum musyrikin tak ada arti bagi dia. Subhanallah. Banyak dalam peperangan mereka keluarkan sebuah tentara-tentara mereka. Bahkan sebagian peperangan seluruh tawanan disuruh berperang. Dirantai semuanya supaya jangan lari. Ya, jumlah mereka berlipat-lipat ganda. Kaum muslimin sedikit, tapi Allah menangkan kaum muslimin. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu benar. Ya, walaupun timbul pertanyaan, mengapa janji Nabi itu sekarang tak berlaku lagi? Jawabannya, pemahaman di kalimat ini yang tercela pada kaum mukminin. Orang Arab dahulu, mereka paham konsekuensinya. Karena mereka paham apa yang mereka ucapkan. Adapun umat Islam ini, sebagian besar mereka tak paham dengan ucapan la ilaha illallah itu. Melanggar konsekuensinya. Ya, memang mereka ucapkan juga. Tapi kesyirikan tetap bercokol. Ya. Di mana-mana situs-situs kesyirikan merajalela. Jadi celahnya di situ. Kalau kembali umat ini memahami kalimat la ilaha illallah sebagaimana nabi-nabi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, pastikan berjaya umat ini. Ya. Tapi yang kita lihat asingnya kalimat ini dengan pemahaman yang benar di tengah-tengah umat. Bahkan setiap da'i yang menyeru kepada kalimat ini tak akan dimusuhi. Yang mengajak orang meminta hanya kepada Allah dimusuhi. Dianggap melecehkan para wali. Ya. Inilah sebabnya. Naam. Fa'anzalallahu ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sad. Wal-Qur'ani dhidzikr. بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Maka Allah turunkan ayat berupa surat Sad. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sad. Wal Qur'ani dzikri, demi Qur'an ini yang dalamnya terkandung peringatan-peringatan. Baliladina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Namun orang-orang kafir sombong serta pongah. Tak mau menerimanya. Kamahlakna min qablih min qarnin. Fanadaw wala tahina manas. Tidakkah mereka melihat berapa banyak zaman-zaman terdahulu kami binasakan umat-umat terdahulu. Dan mereka semuanya mengeluh dan terlambat keluhan mereka ketika azab datang. Tak ada lagi tempat berlari. Wajib an ja'ahum mundhirun minhum. Mereka merasa aneh ketika datang seseorang dari mereka yang memberikan mereka peringatan agar mereka menyembah Allah yang satu. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Berkata orang-orang kafir, inilah seorang penyihir, pendusta. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Bagaimana mungkin dia ingin menjadikan tuhan-tuhan yang banyak hanya menjadi tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Alangkah anehnya apa yang dia minta. Tak cukup satu Tuhan bagi mereka, harus banyak. Allahu Akbar. Lihatlah umat-umat kafir selain kaum muslimin. Mereka tak merasa cukup satu Tuhan. Ada yang banyak dewa-dewanya, macam-macam dewa-dewanya, namanya pun macam-macam. Tuhan yang banyak, paling minim Tuhannya dua. Tak cukup satu dua. bagaimana Tuhan di bangsa Persia, agama Zoroaster. Di atas mereka kaum Nasara. Ya. Umat-umat Roma terdahulu. Berapa Tuhan mereka? Tiga, tak cukup satu. Ada Tuhan ayah, ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Ya, setiap umat. Kau cari di pelosok manapun dari bumi ini yang mengatakan satu Tuhan. Hanya ada Islam. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah dengan agama yang Allah berikan ini. Allahu Akbar, agama yang begitu indahnya. Hati kita terpaut kepada satu zat saja, Tuhan Allah Jalla wa'ala. Mereka terpecah belah hati mereka. Kadang mengeluh, mengadu kepada anak Tuhan, kadang kepada ibu Tuhan, kadang kepada Tuhan. Tak mana satu yang mau diikut. Allahu Akbar. Bagaimana Muhammad ingin menjadikan Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Sungguh aneh apa yang dia minta. Wantolakal mala'u minhum. Berangkatlah para petinggi-petinggi dari mereka ini, meninggalkan majlis Nabi. Dan Abu Talib, animsus. Jalanlah kalian, wasbiru ala alihatikum. Sabarlah kalian dengan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan mau tinggalkan. Padahal sudah kalah hujah. Sabar. Maka kita orang-orang Islam wajib sabar juga dengan Tuhan kita. Mereka sabar dengan Tuhan mereka. Mengapa kita tak sabar dengan Tuhan kita? Dengan akidah kita sabar, perjuangkan, pertahankan. Apapun yang terjadi untuk akidah kita, kita siap berkorban. Lepas kepala, lepaslah. Sabar dengan agama ini. Ya. Bagaimana mereka bersabar dengan agama mereka? Sabar. Lihatlah bagaimana orang-orang musyrikin mengatakan kepada sama mereka, hadis animsu wasbiru ala alihatikum. Jalan, tetap sabar dengan Tuhan-Tuhan kalian. Tuhan-Tuhan yang bisa dikencingi, Tuhan-Tuhan yang bisa diludahi, Tuhan yang dibanting pecah beserpi-serpi, sabar, sembah terus. Jangan patuhkan seruan Muhammad. Tuhan yang dibuat dari bahan makanan, ketika kelaparan tak ada lagi yang mau dimakan, Tuhan pun dimakan. Sabar. Ya. Inna hadza la syai'un yurad. Ini yang diinginkan. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Kami tak pernah ada seruan semacam ini di agama-agama yang terakhir kami dengar. In hadza illa ikhtilaq. Ini hanyalah merupakan agama-agama buatan. Mereka berdusta. Subhanallah. Bangsa Arab itu tak pernah mengenal berhala-berhala kecuali dengan apa yang dibuat oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai. Mereka menyembah Tuhan Allah, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail. Datanglah Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah ini, yang dituakan, yang diagungkan, yang dimuliakan. Perkataannya dengar. Dan dia bukanlah orang yang berilmu. Dia pergi ke negeri Syam. Dia lihat orang-orang menyembah berhala. Ya, terkenallah dia syubhat di sana. Tuhan itu Maha Suci. Ini berhala lambang-lambang, simbol-simbol orang-orang sakti, orang-orang saleh. Mereka ini perantara kepada Tuhan yang suci. Mustahil engkau yang kotor akan dikabulkan doa-doamu melalui, ya, langsung melalui dirimu yang kotor. Allah itu Maha Suci. Inilah perantara-perantara. Maka dia pun termakan syubhat. Benar juga, kita kotor, tak mungkin sampai kepada Allah, harus dengan perantara. Inilah perantaranya. Berhala-berhala itu cerminan Tuhan-Tuhan mereka, simbol saja. Di balik berhala ini ada Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan, yang telah mati. Dibuatlah simbol-simbol mereka, dipujalah mereka, dibawalah ke tanah Arab, ya, berhala-berhala oleh Amr bin Luhai. Dia bawa Hubal, dia bawa Latta dan Uzza. Dan setan kembali membongkar apa-apa yang telah tenggelam daripada berhala-berhala yang ada pada umat Nabi Nuh. Dibongkar kembali oleh setan, ditunjukkan. Maka keluarlah berhala-berhala Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Maka tersebarlah penyembahan berhala. Ini asli agama mereka, Tauhid. Ya, dianggap Muhammad SAW membawa agama baru. Dan setiap kali dakwah menyeru orang kepada menyembah Allah yang satu, dianggap sekarang agama baru. Mau dikemanakan? Ya, wali-wali kita ini semua mau dikemanakan? Ya, aneh, asing. Ya, sungguh dahsyat berbagai macam serangan terhadap Islam yang murni. Kemudian Islam merupakan musuh bagi setiap umat. Bagi setiap umat, musuh. Kalau kamu murnikan Islam, ajarkan apa yang diajarkan Nabi SAW, serukan apa yang diserukan Nabi, jangan ada embel-embel lain, engkau akan jadi musuh. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdih wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.